مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat kok ora berber, di bojo wani. Tonggo ora seneng aku, iki awak opo le Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat kok pengen duwe mobil, kok pengen uripe kepenak. Ya mana tersiksa. Waktu gale wong ora iso terbang kepengin munggah maras, malah tersiksa. Ora iso terbang ya wis nek mati ning isor. Alhamdulillah Gusti ora iso terbang. Dadak malah kelayap pentemu di pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mek wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kue nuruti syariat Allah. Alhamdulillah kita dirasani tonggo. Bisa pulau kurang. Wes penak. Bujumu ngamuk. Jari nak. Gusti jari jantung nak buatan disupport. Niku marai mati. Gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak nopo jantung. Wes ngono. Pokoknya sing seneng. Urip gue sing seneng. Misalnya terdiri di utang. Jari tiang-tiang. Gusti rawang rati utang. Ura krektik. Tapi jaga kele. Pokoknya ngono. Kabeh udah lo positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tau sepakat kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan nem sowan ning pangeran, farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan nem ilallah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, barokah kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jeneng ben kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi mboten tiyang Jogja, tiyang Solo, terus nak ra pantes ra diomongno mboten. Nabi tiyang Mekah. Dadi anggar hak ya dingendikan. Nggih Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayat ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya, kok niat ninggalno zino, lan niat melahirno umati Rasulillah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita, itu adalah alat ibadah. Bede meripat, wong delok wong alim, podo karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok kowe sujud. Kok duwe cangkem mbok kowe mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilallah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya tuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilallah subhanahu. Kowe jogeman muni aku ditegur orang anak kiai, orang putune Kanjeng Nabi. Ini malah penak. Anak kiai tanggung jawabnya berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat mulane ra dipilih malah penak to. Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat ya ibadah. Ki dihormati nek ra kuat malah mari ujub, mari som. Malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan ndadekno takdim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados guriyae Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditedir misale anake bajingan, anake ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anake ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoke awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya. Nafsuka mati ya tuka. Matiun makna kendaraan. Nafsuka mati ya tuka. Farfuki. Awak miku kendaraan nem ilawah. Malah ini buat saya. Misalnya ke eleng rai ini rai singkulo jambel sidur. tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Nabi tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul ummah. Ki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma anak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Kuwi ya ora karu-karuan akhir. Itu maksudnya yo nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja ada terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot iku. Deleng-eleng ya. Dadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula aja eling. Min mana kipi Umar bin Abdul Aziz itu? Dia ngetikan begini, kula aja eling makale. Innali nafsan tawwata. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu rasa kebendung. Umar bin Abdul Aziz itu ganteng dia. Ganteng anak rojo. Wong wong wedok seneng dia ini wong calon putra mahkota. Bareng dia ini jadi khalifah, wawake kuruntek. Padahal pas jabat. Kita koi. Kena apa sampean saiki kok kuru, padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah. Karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom, sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bujuku. Saya kau ya kepengen bus wargo, kudu kasih. Tidak rino poso, nak bunyi tahajud. Kau aku innali nafsan tawa. Orang kau aku seneng duit tenanan, bareng seneng tahajud, tak kau beri. Oh, aku gak pria, aku gak ada selera. Belas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan, bareng seneng pangeran sholat be angop. Pewani angop ngarep baca murawani. Tanom nom saya ini pecundang. Seneng. Nah, apa pacaran, muacak, melidit, wapi, bareng apa sholat, be angop. Mestinya nak kue di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe doe, kue siap-siap seperti itu, pemenang bronto bek suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dua kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Tapi gak kue itu, wah kepinginnya suar kok kudu kasih. Oh, nak rinon ku poso. Nak bengi ini ku tahajud. Buatan wani mangan gaji ini. Wedi nak dek ini jadi amir mu'minin ras sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khomisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khomisal khulafa nggih gelarane apa ya khomisal khulafa. Ku sampe ngono. Dadi misale kados kula, kula sebagai wong alim ku pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara-lara nang ngaji nggih mari seneng tenan. Dene nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Cukup muni seneng tapi orang sidik perai. Mana kalau bagi kiai-kiai yang geloro perai ini kalau ada engkar, kalau betul ngaus nembe sakit, kalau ada engkar. Padahal pas nembe sakit salami tembelak di tompo mestinya kalau betul sakit nampi nembe sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan perai, pas di salami tembelak sakit lah. Nompo cara kulo rafer, cara kulo loh ya. Tapi sampai ada jangan ada cara kulo merusak uang akhir paham. Cara kula iku ya biasa wae. Nak lara jek kon mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing ngini. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawwaqo. Saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatu ku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku ku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo keluar. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Carane di orientasine ning pangeran. Lagi rumuse nopo fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Sing kawula, kawulane pangeran ojo mentang-mentang sugih terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawula ning pangeran. Di misale ke salat ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misale ke dadi budak dikongkon masak majikamu masak sate terus kowe kepengin engko aku entek 20 sunduk itu sopan ta ora? Ora sopan. Nek kowe budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan engko majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan, padha kowe nek kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan, tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nak wis fatkhuli fi ibadi kok lagi fatkhuli. Ya iki wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha